bagaimana hukumnya kerja sebagai PNS yang asal gajinya dari pajak pemerintah. Yang setahu saya, yang pernah di... Apakah boleh kerja jadi PNS karena pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan? Bukan pajak bumi dan bangunan saja, banyak pajak yang dipungut. Jelas ya? Iya. Dan itu urusan pemerintah mengurus pajak, itu ijtihad mereka masuk dalam pembahasan. Ijtihad, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, hal-hal yang seperti ini itu bukan dosanya PNS, bukan urusan mereka. Hal yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tidak boleh ada yang mengatakan tidak boleh jadi PNS gara-gara ini. Ya, ini fatwa ngawur ya kalau ada yang berucap seperti itu. Sembarangan saja. Jadi kalau semuanya tidak ada yang menjadi PNS, mau jadi apa pemerintahan ini? Bagaimana negara bisa tegak? Hah? Ini tidak berpikir jauh orang-orang yang seperti ini. Ini banyak sudut yang dilihat ya. Ada di kondisi di apa namanya fikih kenegaraan itu. Kalau di kondisi genting di sebuah negeri itu pemerintah bisa mewajibkan kepada orang-orang tertentu memberikan sejumlah biaya untuk tegaknya kemaslahatan bersama dalam sebuah negeri. Itu ada di dalam fikih dibahas. Karena itu hal-hal yang seperti ini jangan seorang masuk yang perkara yang bukan wewenang dia, bukan urusannya. Dia tahu ilmunya juga belum tentu dia cocok. Misalnya saya ini. Ya saya bisa saja, alhamdulillah saya bisa lihat ini boleh atau tidak. Tapi itu ada hal-hal yang saya perlu data informasi dan itu bukan kerjaan saya. Ya. Dan saya juga tidak bisa apa namanya memberikan pendapat di situ sebab ada hal-hal dari informasi-informasi yang saya tidak ketahui. Karena itu saya nggak boleh bicara dalam hal itu. Itu bukan hak saya berbicara. Jelas ya? Baik. Tapi kalau tanya tentang masalah mengambil pajak dan seterusnya, ya hal-hal yang sifatnya mengambil hak manusia, mewajibkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu jelas diharamkan. Ya, tetapi terkait dengan kondisi bagaimana hal itu berjalan di dalam sebuah negeri, dari sudut mana diambil, ini ada pembahasan-pembahasannya. Baik, karena itu kesimpulannya, seorang apabila ingin menjadi PNS boleh saja dengan syarat dia bekerja pada tempat yang benar, yang halal, tidak ada pelanggaran syariat di situ. Kemudian yang kedua, dia punya amanah dan keahlian. Dia punya amanah dan keahlian. Ada amanah kerja dan dia ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Ya. Apabila terpenuhi hal tersebut, tidak apa-apa dia bekerja sebagai PNS.